الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqh al-muyassar fi dhawi al-kitab wa sunnah dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar ahkam nikah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, arkanun nikahi, rukun-rukun dalam pernikahan. Telah kita jelaskan sebelumnya perbedaan antara syarat dan rukun, bahwa dari satu sisi antara syarat dan rukun memiliki kesamaan. Apabila tidak terdapat salah satu dari syarat atau rukun, maka tidak ada yang namanya pernikahan. Tidak sah sebuah pernikahan hingga sempurna syarat dan rukunnya. Namun perbedaannya bahwa syarat kaitannya dengan sesuatu yang di luar dari pernikahan itu sendiri, yaitu hal-hal yang harus terpenuhi sebelum terjadinya akad nikah. Adapun yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang dilakukan di dalam akad tersebut, di dalam suatu amalan, dalam hal ini akad pernikahan. Kata beliau, wa arkanun nikahi allati biha qiwamuhu wa wujuduhu hiya, rukun-rukun dalam pernikahan yang dengan rukun-rukun tersebut ditegakkannya sebuah pernikahan dan adanya serta sahnya sebuah akad pernikahan, ada tiga rukun yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Yang pertama, al-aqidani, dua mempelai yang kedua-duanya menetapkan akad pernikahan. Wahuma az-zawju waz-zawjatu. Yang dimaksud dengan al-aqidan adalah suami istri, mempelai lelaki dan mempelai wanita. Al-khaliyani min mawani'i zawaji allati sabaqatil isyaratu ilaiha, yang bersih dari mawani'u zawaj, hal-hal yang mencegah terjadinya pernikahan yang telah lalu disebutkan isyarat, yaitu pada poin yang kelima dari syurutun nikah, syarat-syarat pernikahan, bahwa pernikahan itu sah apabila antara lelaki dan wanita yang akan menikah tidak ada mani', tidak ada yang mencegah untuk terjadinya pernikahan. Tidak ada hubungan al-mahramiyah dari hubungan nasab misalnya. Tidak diperbolehkan seorang lelaki menikahi seorang wanita yang ternyata itu adalah saudara kandungnya, atau saudara seayahnya, atau saudara seibunya, karena adanya hubungan nasab. Tidak diperbolehkan seorang lelaki menikahi seorang wanita karena ternyata wanita ini adalah saudara susuannya. Di masa kecil dia, wanita ini disusui oleh ibu dari lelaki tersebut. Maka tidak diperbolehkan adanya hubungan rada'ah. Dan ini nanti akan disebutkan lebih jelas lagi pada pembahasan setelah pembahasan ini menjelaskan tentang al-muharramat fil nikah, hal-hal yang diharamkan atau wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki. Wal-ati dhikruha fi bahthil muharramat, dan akan disebutkan nanti penjelasannya dalam pembahasan al-muharramat. Maka al-aqidan itu harus jelas ada, dan kedua-duanya tidak ada hubungan sama sekali, hubungan mahramiyah. Si lelaki tersebut ajnabi dari wanita tersebut. Yang kedua, al-ijab. Harus ada ijab. Yang dimaksud ijab, wa huwa al-lafdhu as-sadiru min al-wali aw man yaqumu maqamahu wakilan. Yaitu lafaz yang berasal dari wali, dari ayahnya atau kakeknya yang menikahkan dia, atau dari saudaranya, atau dari anak laki-lakinya yang menikahkan ibunya. Ini dari wali atau yang menduduki kedudukannya. Apakah wakilnya, sebagai wakil, di mana seorang ayah dari putrinya mewakilkan kepada orang tertentu, si fulan atau si allan, atau yang menduduki kedudukannya seperti sultan apabila tidak terdapat wali. Maka sultan yang menikahkan wanita tersebut. Maka ini harus ada. Yaitu adanya ijab. Kita sering mendengarkan dalam bahasa Indonesia, ijab kabul, ijab kabul. Nah, itu dari bahasa Arab. Ada ijab sebagai rukun yang kedua dan kabul sebagai rukun yang ketiga yang akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Mengapa disebut ijab? Ijab dari kata aujabah. Aujabah. Karena dengan ijab tersebut, aujabah bihil aqad. Menjadikan wajibnya sebuah akad. Menjadikan tetapnya sebuah akad. Maka itu disebut ijab. Dengan lafaz al-inkah atau at-tazwij. Misalnya seorang wali mengatakan zawajtuka ibnati, aku menikahkan kepadamu anak putriku, atau ankahtuka ukhti, aku menikahkan kepadamu saudara perempuanku. Nah, zawajtuka atau ankahtuka. Terjadi khilaf dalam para ulama, apakah diperbolehkan menggunakan bahasa selain dari lafaz zawajtu atau ankahtu. Karena ada sebagian para ulama mengharuskan, mensyaratkan, harus dengan lafaz zawajtu. Karena itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falamma qazaidum minha wataran zawwajnakaha." Ketika Zaid bin Harithah telah menceraikan istrinya Zainab binti Jahash, maka Allah Subhanahu wa taala menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya, zawwajnaka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz tazwij atau lafaz nikah. Fankihu ma taba lakum wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Lafaz an-nikah atau al-inkah. Sehingga sebagian para ulama mereka mensyaratkan harus dengan lafaz at-tazwij, zawajtu atau ankahtu. Makanya terkadang biasa kita mendengarkan terjadinya akan nikah itu mereka mengkhususkan lafaz ini. Zawajtuka atau ankahtuka dengan fulana, bintu fulan. Jumhur ulama mengatakan tidak ada persyaratan. Tidak harus dengan salah satu dari dua lafaz tersebut. Lafaz zawajtu atau ankahtu. Namun terjadi akad nikah, terjadi ijab dengan lafaz apa saja yang diketahui menunjukkan ditetapkannya sebuah akad pernikahan. Dan itu dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan, apa yang menjadi kebiasaan sebuah masyarakat. Lafaz tersebut merupakan lafaz yang menunjukkan ditetapkannya sebuah ijab kabul, maka itu terjadi meskipun tanpa menyebutkan lafaz zawajtu atau ankahtu. Atau bahkan masing-masing sesuai dengan daerahnya. Sesuai dengan daerahnya. Indonesia mengatakan, orang Indonesia, saya menikahkan kamu. Dan itu difahami. Maka hukum ijab tersebut sah. Atau misalnya dengan bahasa Jawa. Apa kalau bahasa Jawa? Apa bahasanya? Tak tahu juga, tak pernah, belum menikah. Nah, apa bahasa Jawanya? Tak paham juga. Atau bahasa Bugis misalnya, saya juga belum pernah dengar bahasa Bugisnya seperti apa. Nah, intinya dengan bahasa mereka, yang ini dengan bahasa Bugisnya, ini dengan bahasa Butonnya, ini dengan bahasa Jawanya. Maka apa yang menjadi kebiasaan ketika mereka mengucapkan sebuah ungkapan yang menunjukkan ditetapkannya akan nikah, maka terjadi ijab. Tidak diharuskan dengan lafaz zawajtu atau ankahtu. Dan ini madhab jumhur ulama. Yang ketiga, al-qabul. Al-qabul. Yang dimaksud al-qabul wa huwa al-lafdhu as-sadiru min az-zawji aw man yaqumu maqamahu. Al-qabul adalah lafaz yang berasal dari pihak lelaki. Dalam hal ini yang akan menjadi suaminya atau yang menduduki kedudukannya. Misalnya dia mengatakan dengan lafaz qabiltu. Saya terima. Au raditu hadha az-zawaj. Atau aku telah meridai pernikahan ini. Aku telah meridai pernikahan ini. Maka ini al-qabul. Dan tidak mesti harus diucapkan secara lengkap. Karena mereka yang mengharuskan lafaz zawajtu, ankahtu. Sebagian mereka juga mengharuskan pada lafaz qabul harus dengan mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri al-madhkur. Aku terima nikahnya atau tazwijnya dengan mahar yang disebutkan. Namun cukup dia mengatakan qabiltu, saya terima. Ya sudah, cukup, sah. Itu sah. Tidak perlu membulak-balikkan tangan. Nah. kamu setelah saya mengucapkan, saya pencet jarimu, saya pencet tanganmu, segera ucapkan. Lambat sedikit, ulang. Nah, sebagian banyak yang membuat tambahan-tambahan. Sebelum nikah disuruh syahadat. Lah orang muslim. Muslim disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa huwa muslim. Wal aslu annahu muslim. Nah, maka ini arkan az-zawaj, arkanun nikah. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanita. Ijab kabul, selesai. Jadi pernikahan itu mudah. Tak perlu lagi ada penambahan-penambahan harus ada acara-acara tertentu yang seakan-akan menurut sebagian masyarakat kalau tidak ada itu ya, dianggap tidak sah menurut sebagian mereka. Ada istilah acara injak telur atau apa gitu, cuci kaki. Kalau orang Bugis bilang mapaci. Sehari sebelum akad nikah. Macam-macam. Dibuat acara pernikahan itu kayak sulit sekali. Nah, padahal akad nikah itu mudah. Siapa yang mau menikah, sudah. Datangkan walinya. Nah, ditetapkan putrinya yang akan menikah. Siapa mempelai laki-lakinya, sudah. Ketemu. Tinggal cari saksi atau al-ilan, mengumumkan pernikahan, terjadi, akan nikah. Nah, resmi, berdasarkan syariat. Ya tentu lain lagi kalau berdasarkan pemerintahan, ya tentu ada prosedur tersendiri. Walhasil ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kaitannya dengan arkan az-zawaj, arkanun nikah. Wala budda min taqaddumil ijabi ala qabul, kata beliau, dan harus didahulukan ijab daripada qabul, karena qabul itu adalah lafaz yang sifatnya adalah menerima dari ijab yang disebutkan. Tidak boleh qabul dulu kemudian ijab, saya terima nikahnya baru saya nikahkan kamu. Karena saya terima nikahnya itu setelah adanya ijab. Dan apabila terjadi ijab kabul, maka telah resmi. Status mereka sebagai suami istri. Diperbolehkan melakukan apa yang dilakukan oleh layaknya suami istri. Bagaimana kalau kemudian walinya bisu. Gak bisa ngomong. Atau suaminya juga bisu. Gak bisa mengucapkan qabiltu. Walinya gak bisa mengatakan zawwajtu. Atau aku nikahkan kamu, gak bisa. Kata para ulama, bisa ditetapkan akad itu dengan apa yang difahami. Misalnya dengan tulisan. Tulis. Saya menikahkan kamu dengan putri saya, fulanah. Bintu fulan. Lalu pihak suami yang bisu ini menjawab juga dengan tulisan atau dengan isyarah mafhumah, isyarat yang bisa difahami. Sekarang ada bahasa isyarat, ya, dia membuat isyarat itu bahasa isyarat, mereka yang ngerti, orang bisu itu yang ngerti. Nah, dengan isyaratnya, misalnya. Jadi, kalau kemudian pihak suami juga membuat bahasa isyarat yang difahami bahwa itu adalah kabul, maka itu juga hukumnya sah. Itu juga hukumnya sah. Dan apabila terjadi hal ini, ada mempelai lelaki, ada mempelai wanita, dan tidak ada mani' pencegah dari mawani' an-nikah, kemudian ada ijab, ada qabul, maka terjadilah pernikahan itu. Bahkan meskipun seorang wali yang mengucapkan lafaz ijab dengan hazilan, tidak bersungguh-sungguh, hanya bermain-main, maka itu menjadi sungguh-sungguh. Hati-hati. Makanya dalam urusan pernikahan ini bukan hal yang seseorang bisa bermain-main dengannya. Ada seorang misalnya dia punya putri. Terjadi obrolan dengan seorang laki. Bergurau. Ya sudah, saya nikahkan kamu dengan anak putri saya. Gimana? Si fulana, setuju enggak? Oh iya, saya terima. Saya terima. Oh, afwan, main-main. Bergurau. Tidak boleh bergurau. Akad nikah tidak diperbolehkan seorang bermain-main dengannya. Dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd." Ada tiga hal yang bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Bergurau jadi sungguh-sungguh. An-nikah wa talaq wa raj'ah. Pernikahan, perceraian, dan raj'ah. Rujuk setelah jatuhnya sebuah perceraian. Maka pernikahan tidak diperbolehkan seorang bermain-main. Nah, lalu gimana dengan mereka yang bermain di film, main di sinetron, ya, yang ini sebagai fulan, yang ini sebagai fulanah. Lalu kemudian dalam perfilman itu atau sinetron tersebut ada acara si fulan dan fulanah menikah, ijab kabul. La ilaha illallah. Ini termasuk perkara mungkar. Nah, dan secara umum film itu sendiri adalah sebuah kemungkaran. Ditambah lagi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Kadang-kadang mereka menetapkan ijab kabul. Nah, lalu dianggap bahwa mereka dalam film itu, dalam sinetron itu suami istri. Ini kemungkaran, ma'asyiral rahimakumullah. Karena permasalahan an-nikah adalah perkara yang tidak diperbolehkan seorang bergurau, bermain-main dengannya. Ini ma'asyiral rahimakumullah yang kita jelaskan. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang al-muharramat fin-nikah. Wallahu ta'ala al-mustawab. Akhir da'wanan. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadzalu, hafizakumullah.